Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Qawaidul Arba'. Yang mana kita telah masuk dari kalam ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah menjelaskan kepada kita tentang syarat diterimanya amalan ibadah kita. Syarat ibadah kita itu dikatakan sebagai ibadah yang sahih salimah, yakni kita beribadah ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam beribadah harus mencontoh dan mengikuti ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk jenis ibadah. Nah, kita ulang kembali ucapan dari beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Fa idza arafta anna syirka idza qalata ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa qala sahibuhu min al-qalin bin nar arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatuhu." Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui dan mengenali bahwasanya yang namanya perkara kesyirikan apabila mencampuri ibadah maka menjadikan rusak ibadah tersebut dan menjadikan batal amalan yang dikerjakan. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan ini bisa menjadikan dirinya kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita telah mengetahui yang demikian ini, kata beliau, maka sesungguhnya perkara yang paling penting dan yang terpenting wajib untuk engkau ketahui ialah tentang perkara kesyirikan. Ya, ini perkara-perkara yang merusak ibadah kita, membatalkan amalan kita, dan bisa menjadikan kekalnya seseorang di neraka. Ya, ini apa? Kesyirikan. Nah, mempelajari permasalahan kesyirikan ini merupakan perkara yang sangat penting agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita terhindar dari orang-orang yang merugi di akhirat. Nah, kata beliau, la'ana Allah an yukhliqaka an yukhliqaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirimu dari perangkap ini, wahia asyirku billah, yakni perangkap yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi qala Allah ta'ala fi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang yang namanya kesyirikan, bahayanya, sebagaimana surat An-Nisa ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa ayyushraka bihi, dosa yang Allah sekutukan padanya. Yaitu apa? Dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain kesyirikan. Nah, ini bahayanya yang namanya kesyirikan. Baik. Lalu bagaimana kita bisa mengenal perkara syirik? Ini perkara syirik ataukah bukan? Kata beliau, wa dzalika bi ma'rifati arba'i tawaid dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih. Kita bisa mengenal perkara syirik, perkara itulah kesyirikan, dengan cara kita mengetahui 4 qaidah, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan keempat qaidah tersebut di dalam kitabnya yang dalam Al-Qur'an. Nah, dari sinilah disebut dengan apa? Al-qawaidul arba. 4 qaidah. Yakni beliau akan menyebutkan kepada kita ada 4 kaidah. Yang keempatnya itu diambil dari Al-Qur'an. Yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan atau tulisan-tulisan beliau ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bukan hasil karya pemikiran beliau semata. Namun benar-benar diambil dari apa? Al-Qur'an. Dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita beliau risalah beliau Al-Qawaidul Arba. Beliau membuat 4 kaidah, 4 kaidah. Dengan keempat kaidah tersebut kita bisa mengetahui tentang perkara-perkara kesyirikan. Yang mana 4 kaidah tersebut beliau sebutkan telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ini kalam beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala. Maka Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kata beliau, yakni Syekh Dr. Saleh Fauzan, ai madama annaka 'arafta at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yajib an ta'rifa ma huwa syirk. Kata beliau, yakni selama engkau mengetahui yang namanya tauhid, selama kita ini mengetahui perkara tauhid, yakni mengesakan Allah di dalam beribadah, maka wajib pula untuk kita mengetahui apa itu kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan adalah lawan dari tauhid. Maka tidak cukup bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk hanya mengetahui perkara tauhid saja, perkara ibadah saja. Namun kita juga wajib untuk mengetahui, mengenali perkara kesyirikan atau perkara-perkara yang bisa merusak amalan ibadah kita. Kenapa? Kata beliau, "Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqfi." Karena ya, kenapa kita wajib untuk mempelajari yang namanya kesyirikan? Ya. Tidak cukup dengan mengenali yang namanya tauhid saja. Namun kita juga harus mempelajari yang namanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kesyirikan. Kata beliau, dikarenakan seseorang yang tidak mengetahui sesuatu, yang tidak mengenali sesuatu, yang tidak punya ilmu tentang suatu permasalahan, yaqa' fihi, maka dia akan terjatuh padanya. Ya, orang yang tidak tahu mana perkara syirik, dia pasti terjatuh padanya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin bitawqihi wa man la ya'rif syarra yaqfihi. Kata seorang penyair, aku mempelajari yang namanya keburukan, mengenali keburukan. Ya, tujuannya apa? Litawqihi, untuk aku menjaga diriku jangan sampai terjatuh pada keburukan tersebut. Kemudian penyair tersebut mengatakan, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Nah, jadi menunjukkan kepada kita, tidak cukup bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara kebaikan saja, atau mencukupkan diri pada perkara-perkara ibadah. Namun, kita juga harus apa? Mengetahui ya perkara-perkara yang merusak ibadah kita, perkara-perkara keburukan. Tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh padanya. Ya, berapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kesyirikan, karena apa? Al-jahil. Jahil, tidak tahu tentang perkara tersebut. Nah, bahkan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, kana nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafatan ay yudrikani, aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, adalah mereka para sahabat dahulu, mereka itu ketika bertemu dengan Nabi atau bertanya kepada Nabi tentang perkara kebaikan, kata Hudzaifah bin Yaman, adapun diriku bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Jadi perkara-perkara yang jelek. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, aku khawatir jangan sampai perkara-perkara yang jelek tadi, yang buruk tadi, menimpa diriku. Ya, maka muslim rahimahnya wa rahmatullah, tidak cukup bagi seseorang itu mengenal perkara yang baik saja, ibadah saja, ya, berbuat baik saja, namun dia juga harus mengetahui perkara-perkara buruk, mengetahui perkara-perkara yang bisa merusak ibadahnya, agar dia tidak terjatuh pada perkara tersebut. Karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu atau tidak mengetahui perkara yang buruk, maka dia akan mudah untuk terjatuh padanya tanpa dia sadari. Kenapa? Karena kejahilan pada diri, ketidaktahuannya dia pada perkara yang buruk tersebut. Nah, maka dari sini kata Syekhul Fauzan rahimahullah wa hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, selama kita mengetahui perkara tauhid, yakni mengesakan Allah dalam ibadah, kita juga wajib untuk mengetahui perkara kesyirikan. Nah, kenapa? Dikarenakan barang siapa yang dia tidak mengetahui suatu permasalahan, tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan terjatuh pada sesuatu tersebut. Maka kata beliau, fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki min ajli an tatajannabaha li'anna Allah haddara min syirki. Kata beliau, maka harus ya bagi dirimu untuk mengetahui, yakni wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengetahui anwa'a syirki, bentuk-bentuk jenis-jenis dari kesyirikan. Menunjukkan apa? Yang namanya perbuatan syirik itu bukan hanya apa? Sujud kepada selain Allah, bukan itu saja. Perbuatan syirik itu bukan hanya apa berdoa kepada selain Allah, bukan itu saja syirik, itu maknanya banyak. Makanya beliau mengatakan apa? Wajib untuk kita mengetahui berbagai macam jenis kesyirikan. Kenapa? Min ajli an tatajannabaha, biar agar kita menjauhinya. Jadi kita mengetahui berbagai macam syirik, ya, itu agar apa? Kita menghindarinya, meninggalkannya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita semuanya dari yang namanya kesyirikan. Ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Banyak ayat yang serupa dengan ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa apa? Dosa yang Allah ketetukan padanya. Yakni dosa kesyirikan. Dalam keadaan dosa syirik ini banyak bentuknya, ya, yang mana bahayanya tidak akan diberi ampun orang yang terjatuh dalam dosa kesyirikan, yang dia belum bertaubat kepada Allah berjumpa dalam membawa dosa syirik. Juga tentang apa bahayanya kesyirikan. Di samping itu syirik ini beragam. Nah, maka wajib untuk kita mengetahui perkara kesyirikan dan berbagai macam jenis bentuknya, agar kita terhindar darinya, tidak terjatuh padanya. Kenapa? Karena bahayanya kesyirikan menjadikan diharamkannya seseorang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diharamkan bagi dia untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada syirkul ladzi hada qadruhu, maka kata beliau inilah kesyirikan bahayanya beriman, ya. Betapa besar bahayanya kesyirikan. Nah, wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Syirik itu menjadikan seseorang itu diharamkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Ya, menunjukkan apa? Orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, ya, tempatnya di neraka. Ketika dia tidak bertaubat dari dosa kesyirikan, mati dalam keadaan bawa dosa syirik. Bahaya apa tidak? Bahaya. Bukan hanya itu, bukan hanya diharamkan dari surga Allah, bahkan menjadikan dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu anhu menyebutkan, setelah kita mengetahui tentang yang namanya kesyirikan, maka tidak ada perkara yang paling wajib untuk kita ketahui, yang paling penting untuk kita pelajari dari kaum muslimin, untuk kita ajarkan pada anak-anak kita, untuk kita pelajari, ya, melainkan untuk kita mengenal yang namanya tauhid dan perkara kesyirikan. Tauhid. Wa yahrimu minal maghfirah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ampunan bagi orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang Allah ketetukan kepadanya, yakni dosa kesyirikan. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahayanya yang namanya kesyirikan. Ditambah lagi syirik itu berbagai macam jenisnya. Nah, maka tidak ada perkara yang lebih penting untuk kebahagiaan seseorang dunia dan akhiratnya, melainkan dia mempelajari yang namanya tauhid dan perkara-perkara yang merusak tauhidnya, yakni perkara kesyirikan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada orang-orang yang mereka meremehkan atau merendahkan orang-orang yang mendakwahkan tauhid, maka ini menjelaskan kepada kita tentang jahilnya orang-orang yang merendahkan orang-orang yang dalam tauhid tersebut. Walaupun dia adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki tinggal dalam tempatnya, tapi kalau dia masih meremehkan yang namanya perkara kesyirikan, bahayanya syirik, meremehkan yang namanya tauhid, ini menunjukkan tentang jahilnya orang tersebut. Nah, kata beliau Asy-Syaikh Thuri Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, idan hadza khatarun 'adzim, kalau demikian maka ini merupakan bahaya yang besar. Ya, setelah kita melihat bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka kata beliau ini merupakan bahaya yang sangat besar. Yajib 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin, kata beliau, maka wajib untukmu mengetahui, mengenali, ya, perkara kesyirikan sebelum perkara-perkara bahaya yang lain. Ya, kata beliau, maka wajib bagimu untuk mempelajari tentang kesyirikan dan bahaya kesyirikan sebelum apa? Engkau mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang berbahaya yang lainnya. Entah itu berkaitan dengan dunia kita, masa depan kita. Ya, kita harus dahulukan yang namanya tauhid, akidah kita. Ini yang harus dilihat. Kenapa? Akidah seseorang ini merupakan penentu kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Nah, berapa banyak mereka orang-orang kafir, orang-orang kufar, Allah berikan dunia, dan memang dunia ini adalah surga bagi mereka. Ya, ad-dunia sijnul muslim wa jannatul kafir, kata Nabi SAW. Dunia ini penjara, laksana penjara bagi kaum muslimin. Ya, ini apa? Tidak ada seorang muslim yang hidup bebas di dunia ini, diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang kafir hidup bagaikan al-bahaim. Ya, tidak ada aturan. Nah, makanya kata Nabi SAW, dunia ini bagi kaum, bagi orang muslim adalah penjara. Adapun mereka orang kafir, surga dunia ini. Namun di akhirat tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Anna syirka dallat fihi al-afham wa qul," dikarenakan yang namanya kesyirikan itu menyesatkan, ya, pemahaman dan juga akal-akal kita. Nah, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan sampai perkara-perkara yang sangat rendah pun yang tidak masuk akal, yang hina, mereka lakukan. Nah, lihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Perkara-perkara aneh yang mereka kerjakan, bahkan sampai berhal perkara-perkara yang hina, bahkan itu dosa, jelas-jelas dosa mereka kerjakan. Inilah dampak dari yang namanya kesyirikan, menjadikan pemahaman seorang itu menyimpang dan akal, hilangnya akal seseorang atau tidak lagi benar akalnya. Nah, maka inilah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kenapa dalam ayat Al-Quran, ya, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal-awal surat, mesti seringnya di akhir ayat Allah memerintahkan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dan apa? Meninggalkan yang namanya kesyirikan. Kita baca Al-Quran, cermati banyak apa ayat Al-Quran tersebut. Mesti pada akhir-akhir ayat Allah memerintahkan kita untuk apa? Atau memerintahkan para nabi untuk mentauhidkan Allah, mengatakan Allah ibadah dan menjauhkan yang namanya kesyirikan. Karena memang yang namanya tauhid ini akidah seseorang yang benar merupakan ketentuan kebahagiaan seorang hamba dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, kemudian beliau mengatakan inna arifa ma huwa syirk min al-kitab wa sunnah. Kata beliau, kenapa kita harus mempelajari yang namanya mengenali kesyirikan, ya, agar kita mengetahui, dikarenakan syirik itu apa? Menyesatkan pemahaman dan juga akal-akal. Kemudian beliau mengatakan, kita mempelajari atau mengenal yang namanya perkara syirik itu dari Alkitab was-Sunnah. Ya? Jadi kita mengetahui ini perkara syirik atau tidak, kita lihat dalam Al-Quran. Apakah yang demikian ini dikatakan syirik oleh Allah atau tidak? Apakah yang demikian ini dikatakan syirik oleh Nabi atau tidak? Nah, jadi kembalinya pada apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian. Seorang yang dai, yang jujur, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berdakwah, mengajak umat untuk apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus shalih. Ini merupakan dai yang berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ya, katakanlah ini jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh karakter dai-dai yang benar. Mereka itu akan mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kembali kepada ormasnya, ya, golongannya, dan semisal dengan bukan, namun benar-benar kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafus shalih. Nah, kata beliau, Allah ma hadzara min syai'in illa wa yubayyinu. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dari sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sesuatu tersebut. Ya, ini kata Asy-Syaikh Shukri Fauzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kita dari sesuatu melainkan Allah jelaskan tentang sesuatu tersebut. Sebagaimana kesyirikan. Tidaklah Allah peringatkan kita tentang kesyirikan, mesti Allah jelaskan tentang kesyirikan itu dan dampaknya. Nah, wa amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nas. Dan tidaklah Allah perintahkan tentang sesuatu, memerintahkan kita untuk mengatakan suatu permasalahan, suatu perkara, ya, melainkan Allah jelaskan untuk manusia tentang suatu tersebut. Yani Allah tidak akan meninggalkan kita setelah Allah perintahkan kita untuk mengatakan sesuatu kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Namun akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Allah sendiri yang menjelaskan atau melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam permasalahan yang Allah peringatkan kita darinya, pasti akan Allah jelaskan tentang sesuatu tersebut. Kata beliau, fahuwa lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidaklah mengharamkan yang namanya kesyirikan kemudian membiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan. Tidaklah Allah mengatakan syirik itu haram begitu saja, tapi mesti Allah jelaskan, ya, kenapa diharamkan. Nah, bal bayyanahu fil Qur'anil 'adzim wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bayanan syafian. Kata beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan yang namanya kesyirikan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan darinya. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang agung, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sunnah beliau, dengan penjelasan yang memuaskan tentang bahayanya kesyirikan. Kenapa diharamkan? Lalu jelaskan Al-Quran. Di antaranya, kesyirikan ini menjadi sebab seseorang itu kekal di neraka. Ya, diharamkan bagi dia masuk ke dalam surga, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis beliau. Baik. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirk, narji'u ila al-kitab wa sunnati hatta na'rifa syirk. Kata beliau, ya, kalau kita kaum muslimin ingin mengenal dan mengetahui apa itu kesyirikan, maka hendaknya kita kembali melihat, ya, kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Allah dan juga Nabi tentang kesyirikan tersebut. Nah, beliau mengajar kepada kita untuk kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala narji'u ila qawli fulanin wa hadza sayati. Dan dalam mengetahui permasalahan syirik, kita tidak kembali kepada ucapan seseorang yang mana dia hasilkan ucapan tersebut dari pemikirannya saja. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan Asy-Syaikh Dzul Qurni Fauzan hafizhahullah ta'ala berkaitan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan dan kewajiban bagi kita kaum muslimin dan muslimah untuk mengenal yang namanya kesyirikan, bukan hanya mengenal yang namanya tauhid, tidak mencukupkan hanya pada tauhid, namun juga harus mengetahui perkara kesyirikan yang itu merupakan lawan dari yang namanya tauhid, agar, ya, kita terhindar dari perkara-perkara kesyirikan tersebut. Kemudian beliau masuk pada qaidah yang pertama. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Perhatikan kaidah yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, berkaitan dengan permasalahan syirik. Kata beliau, engkau mengetahui, jadi kita mengetahui semuanya bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka diperangi? Karena kekufuran, iya kan? Orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW kenapa? Kekufuran. Makanya beliau mengatakan, kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu apa? Meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq, selaku pencipta. Al-Mudabbir, dan juga selaku yang mengatur alam semesta. Nah, tapi apa? Mereka masih katakan diperangi oleh Nabi. Kata beliau, wa anna dzalika, yang mana orang-orang yang mereka diperangi oleh Nabi tadi, walaupun mereka meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengaturnya, namun tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan mereka memiliki keyakinan demikian, kata beliau, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Apa yang mereka yakini tadi, meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, lam yudkhilhum fil Islam, tidak cukup menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, baik. Wa dzalimu qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang hal ini, tentang bahwasanya orang-orang yang mereka diperangi oleh Nabi SAW dalam keadaan mereka mengimani, meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, ini tidak cukup bagi mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Tidak cukup bagi mereka dikatakan masuk dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun?" Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Jadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang diperangi oleh Nabi tadi. Katakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas samai wal ardh?" Siapa yang berikan rezeki kepada kalian dari langit maupun bumi? "Amman yamliku as-sam'a wal absar?" Siapa yang memiliki kekuasaan atas ya pendengaran dan penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit?" Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari kematian, dari yang mati menuju kehidupan? Ya, "Wa may yudabbiru al-amr?" Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Nah, Allah memberitakan siapa? Nabi kita kepada orang-orang musyrik ini. Ya, perkara ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa sayaquluna Allah." Maka pasti mereka orang-orang musyrik tadi, orang-orang yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Mereka meyakini, mengimani Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, ya, yang mengatur segala urusan. Nah, kata Allah, pasti mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang menciptakan dan mematikan. Namun lihat pada ayat setelahnya, Allah mengatakan, "Faqul afala tattaqun?" Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, menunjukkan apa? Meyakini, mengimani Allah selaku pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, mengatur alam semesta, pemberi rezeki dan semisalnya. Ini tidak cukup bagi seseorang menjadikan dia masuk dalam agama Islam. Buktinya apa? Orang-orang musyrik Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini yang demikian ini. Nah, tapi kenapa masih diperangi juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata meyakini na'am dan mengimani Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, ini tidak cukup menjadikan seseorang itu masuk dalam agama Islam. Nah, ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Wahab bin Allah taala, ya. Yang insyaallah taala akan kita jelaskan. Nah, apa yang beliau sampaikan dari kaidah yang pertama ini dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala wa. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita, menjaga diri kita semua dari yang namanya kesyirikan dengan berbagai bentuk jenisnya. Tentunya hal ini dengan kita senantiasa mendalami dan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nakhtafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.